السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Nikmat yang selalu menyertai derap langkah kita dan detakan jantung kita. Dan detakan demi detakan jantung itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila ada orang menawarkan untuk menukarnya dengan harta, kita tidak akan menukarnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Nikmat iman, nikmat amal soleh. Yang dengannya kita benar-benar merasakan kehidupan. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa al-ilmu hayah, ilmu itu kehidupan. Dan kebodohan adalah kematian. Maka sekaya apapun seseorang, secerdas apapun, kalau dia tidak punya ilmu tentang Rabb-nya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, sejatinya dia tidak punya kehidupan. Dan ini bukan retorika atau ini bukan sugesti dari ulama klasik kita. Enggak, ini real. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak punya ilmu tentang Rabb-nya, maka kita akan mendapati kegersangan. Kita akan melihat dahaga dalam dirinya. Kegundahan, kegalauan. Walaupun secara duniawi dia sukses. Karena Allah yang berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dalam surat Taha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari Allah, mengingat Allah, berpaling dari ilmu Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita kembali bisa kembali ke zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan terus. Apalagi belajar langsung dari kitab, di antara kitab-kitab terbaik yang ada. Dituntun langsung oleh salah satu ulama terbaik yang pernah ada. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Bagaimana marilah kita selalu minta pertolongan kepada Allah agar kajian kita dilancarkan, lalu kita diberikan pemahaman, lalu kita diberikan taufik untuk bisa menerima, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. dan itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Kau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana marilah selalu memperkuat syahadatin kita, tauhid kita, ibadah-ibadah kita hanya kita persembahkan kepada Allah dan selalu berusaha menjauh dari kesyirikan. Dan dalam beribadah kita hanya mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat dan ucapkanlah salam kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. Kembali bersama bab yang ke-13. Bab bayani kathrati turukil khair. Keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud jalan-jalan kebaikan di pertemuan yang lalu. Bahwa maksudnya adalah varian ibadah itu banyak. Opsi kebaikan itu banyak. Dan semuanya berada dalam satu jalan besar, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, dan munasabah atau korelasi hubungan antara bab ini dan sebelumnya. Jadi ketika Al-Imam menjelaskan kepada kita pentingnya kita mujahadah, lalu memaksimalkan fase terakhir hidup kita, apalagi ketika kita sudah di usia 40 tahun, jalan 50, bahkan ada di antara kita, orang tua kita usia 60-an tahun. Lalu mungkin banyak di antara kita yang baru dapat hidayah, baru dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baru bertaubat. Lalu kita melihat yang muda-muda, yang lebih semangat, yang fisik lebih oke. Lalu sebagaimana sudah kita bahas, ada kecemburuan yang tidak bisa diobati. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Kita enggak bisa balik ke masa lalu. Maka jangan pesimis, hadirin. Jangan putus asa, jangan terpuruk karena kebaikan itu banyak. Amal soleh itu banyak. Ibadah-ibadah itu banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kemarin. Dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu dijelaskan Imam Malik. Dijelaskan Imam Malik keterangan yang sangat menarik, ya Mas kan, yang Allah muliakan, ketika beliau diberikan himbauan oleh Abdullah Al-Umari. Beliau katakan Allah tuh bagi-bagikan amalan itu sebagaimana Allah bagi-bagikan rezeki. Artinya ada orang yang dibukakan pintu sholat sehingga memperbanyak sholat sunnah. Ada orang, tapi dia gak dibuka pintu puasa atau puasa-puasa sunnah karena dia sakit misalnya, atau dia punya suami yang sangat ketat sama dia, jadi gak dibolehkan, atau yang lain. Tapi kalau udah sholat sunnah, subhanallah, kalau udah sholat qiyamul lail, subhanallah, masya Allah ya, memang Allah Maha Suci sehingga bisa memberikan taufik kepada seseorang sehingga dia bisa sholat seperti itu. Jadi hadirin Allah muliakan, dia dibukakan pintu sholat tapi gak dibukakan pintu puasa. Ada yang dibukakan pintu sedekah tapi gak dibukakan pintu puasa. Ada yang dibukakan pintu puasa tapi gak dibukakan pintu sedekah. Gak punya uang, ya udah aku puasa aja. Hadirin Allah muliakan, itulah keterangan Imam Malik. Jadi gak ada alasan pesimis kesempatan sudah berakhir selama malam yugargir, selamanya belum ada di kerongkongan. Manfaatkan hadirin, manfaatkan. Jemaah Allah muliakan, begitulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan segala taufik dari Allah kepada beliau, beliau memberikan pesan-pesan itu kepada kita. Dan ketika beliau masuk ke bab ke-13, kembali sebagaimana pola yang beliau terapkan dalam Riyadhus Shalihin, beliau selalu mulai dengan ayat Al-Quran sebelum masuk ke hadis-hadis Nabi SAW. Dan inilah kekhasan, keunikan dari Riyadhus Shalihin, isinya ayat hadis, ayat hadis, ayat dulu baru hadis. Aduh, subhanallah, berkah hadirin, berkah. Beliau memulai dengan surat Al-Baqarah ayat 215 dan surat Al-Baqarah ayat 197 dengan penggalan yang hampir sama atau diksi yang hampir sama, tapi konteks berbeda. Kita masuk ke ayat yang pertama, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh kaum muslimin. Beliau rahimahullah menyatakan, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 219, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim." Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maha mengetahuinya. Jemaah yang Allah muliakan, mari kita baca ayat ini secara utuh biar kita mengerti konteks dari ayat ini. Allah memulai ayat ini dengan firman-Nya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau. Mereka bertanya kepada engkau tentang nafkah, tentang infak. Tentang infak. Dan kepada siapa kita berinfak? Jadi kalau kita punya uang, kita ingin berinfak, ini kita kasih ke siapa nih? Itu pertanyaannya. Ya selalu nak mata yunfikun. Belum tentang infak dan siapa kita berinfak? Lalu Allah memberikan jawaban. Langsung Allah yang jawab, subhanallah. Itu keutamaan para sahabat ya jemaah. Pertanyaan mereka seringkali langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qul. Wahai Muhammad, jawablah. Dikasih jawaban, kunci jawaban. Qul, jawablah. Ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Allah menyatakan, katakanlah kepada mereka, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, ingat yang diinfakkan yang baik-baik loh, yang halal, yang baik. Ma anfaqtum min khairin, dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, atau apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, min khairin, kebaikan, apa saja, maka falil walidain, maka itu untuk orang tua kalian, untuk orang tua. Jadi berikanlah kepada orang tua. wal aqrabin, dan berikanlah kepada kerabat, saudara, keluarga besar gitu ya. Ya, kerabat kita, saudara-saudara yang punya hubungan silaturahim, kasih ke mereka. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim. Yaitu yang belum akil balik. Jadi jangan sampai ada jamaah-jamaah klaim anak yatim pada usia yang sudah 35 tahun. Ada yang usia 40 tahun. Oh, saya berarti berhak dong Pak Ustaz, saya ini anak yatim. Ayah saya sudah meninggal. Bapak, kita manggil udah bapak. Bapak umur berapa? 52. Bukan anak yatim lagi. Anak yatim itu sebelum balik. Sebelum balik. Jadi itu yang diterangkan oleh para ulama. Kalau udah apa, udah balik, udah punya penghasilan, setelah itu bukan anak yatim lagi. Jadi anak yatim hadirin sekalian. Dan jangan ada yang mengklaim anak yatim pada usia sudah. Oh, ada Pak, usaha ini anak yatim Pak Ustaz. Bapak, cucu bapak udah 3, kok masih mengklaim anak yatim? Jadi jangan, kan cucunya udah ada. Subhanallah. Ya, wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang miskin. Ubni sabil, orang-orang yang berada dalam perjalanan dan terputus, kehabisan bekal di tengah jalan. Maka itulah yang kita bantu sehingga dia bisa pulang ke kampung halamannya. Berhak kita dapat, dia berhak dapat infak. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, dan apapun yang kalian lakukan dari berbagai macam kebaikan, apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Hadirin Allah muliakan, ayat ini awalnya konteksnya adalah infak. Karena para sahabat bertanya tentang apa yang bisa diinfakkan dan ke siapa kita berinfak. Dan Allah katakan semua kebaikan bisa diinfakkan, asal yang baik-baik harta, yang baik barang, yang halal dan seterusnya itu bisa diinfakkan. Lalu Allah SWT menjelaskan siapa yang harus kita prioritaskan. Siapa yang harus kita prioritaskan dalam memberikan kebaikan, dalam berinfak, dalam berinfak. Dan yang pertama adalah orang tua. Yang pertama adalah orang tua. Jadi orang tua itu paling berhak kita beri. Bahkan ulama mengatakan bahwa kalau orang tua kita tidak mampu, maka wajib kita nafkahkan secara rutin. Harus kita nafkahkan secara rutin. Bahkan Al-Imam Malik menyatakan bahwa apabila orang tua kita tinggal satu, lalu beliau menikah, atau ayah ya, ayah kita, ibu kita meninggal misalnya, lalu ayah kita udah uzur tapi butuh sosok yang untuk merawat beliau di masa tuanya dan sebagainya, lalu beliau menikah lagi, maka kita juga wajib menafkahi istri dari ayah kita tersebut. Kalau ayah kita nggak mampu. Kalau ayah kita tidak mampu, bahkan harus dibuka tulang, harus dibantu mencarikan dan seterusnya. Jadi bukan, kita gak setuju ayah menikah. Loh, ini ayahnya udah tua. Anda bisa rawat gak? Saya juga sibuk. Loh, gimana sih? Ini kebutuhan. Dan ini biasa di masyarakat. insyaallah dibutuhkan. Ayat kalau dibutuhkan sekali lagi. Jadi kata Imam Malik, anak itu juga harus menafkahi istri dari ayahnya tersebut. Ketika ayahnya gak mampu lagi. Atau udah tua, tapi kan ini kebutuhan dirawat sama sama istri, di pokoknya di ini ada yang masih udah pakai pampers dan seterusnya. Atau harus yang ditemenin jalan, harus disuruh terapi jalan, ya siapa anaknya mungkin gak bisa dengan segala keterbatasan. Atau kebutuhan jiwa lah yang butuh pasangan. Adapun kalau ibu dan menikah, sekali lagi itu tanggung jawab dari pemimpinnya, yaitu suaminya, kan begitu ya. Jadi penekanan para ulama ada pada ayah. Jadi intinya kalau orang tua kita gak mampu, kita tuh harus memberikan nafkah rutin kepada mereka. Itu dijelaskan oleh para ulama. Bahkan kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di bahwa menafkahi orang tua, kita kasih nafkah rutin orang tua, karena orang tua kita udah gak kerja, gak bisa berusaha karena faktor macamnya. Menafkahi orang tua itu min a'zami birrihima, kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, itu salah satu bentuk bakti terbesar. Salah satu bentuk bakti si anak ke orang tua yang terbesar, dikasih nafkah. Itu terbesar. Karena nafkah itu dampaknya kemana-mana, hadirin. Pertama, orang tua kita menenangkan mereka. Iya, gak punya uang orang bingung. Gimana nih? Mau minta juga malu sama anak-anaknya. Kan banyak orang tua yang hatinya baik, fitrah. Subhanallah. Gak mungkin minta. Gak enak. Tapi di sisi yang lain gak punya pegangan, gak ada tabungan, gak tahu besok mau makan apa. Dan tingkatan iman orang-orang kan beda-beda ya. Dan juga kondisi beda-beda. Ada yang sakit emang gak bisa kerja. Itu udah tua, bingung mau ngapain lagi. Belum lagi ingin ngasih sesuatu gitu loh. Ini kalau orang tua kita udah punya cucu, pengen jajanin cucunya, pengen kasih uang saku buat cucu, tapi gak punya uang orang tua. Pengen kalau ketemu teman atau teman yang udah seumur, traktir dan seterusnya. Tapi gak punya uang. Gak punya uang. Maka ketika kita nafkahi, subhanallah, itu bukan hanya uang aja, nih. Itu bukan hanya mencukupi kebutuhan mereka secara materi, tapi menenangkan batin mereka. Itu pahala besar. Membuat mereka bisa tidur nyenyak. Membuat mereka gak usah mikir macam-macam lagi. Itu ada mereka bisa beliin cucu lah, bisa belanja, bisa beli ini. Terus menjaga izzah mereka. Itu besar, menjaga izzah orang tua. Izzah itu menjaga marwah orang tua. Orang gak, ada orang, ada tanpa sepengetahuan anaknya, orang tuanya ngutang, kadang gak punya duit. Dan malu minta, dan anaknya juga pada gak sadar pula, gak peka. Padahal anaknya punya uang, orang tuanya ngutang. Ngutang sama tukang sayur lah, ngutang sama warung lah. Karena gak punya uang. Pas kita gak sengaja main ke rumah orang tua, terus beli sesuatu di warung, ada tagihan dari bu warung. Mohon maaf tadi, mak, udah sebulan ini, utang ibumu sekian. Utang. Terus ibunya lagi, ibu itu gimana sih, utangnya itu makruh, bu. Lu anda yang sadar, anda yang nafkahi. Ibunya gak punya uang, misalnya begitu. Hadirin Allah, makanya, min a'zam birrihim an nafaqatu alaihim. Di antara bakti yang paling besar adalah memberikan nafkah. Dan sebaliknya. Wa min a'zamil uquq tarkul infaqi alaihima. Dan di antara durhaka atau bentuk kedurhakaan yang paling besar, di antara yang paling besar, tidak menafkahi mereka. Khususnya di usia tua mereka, tidak dinafkahi. Itu di antara durhaka yang paling besar. Kecuali kalau mereka mampu. Kecuali kalau mereka lebih kaya daripada kita, lebih kuat daripada kita, self-finance, itu perkara lain. Mereka udah ada, misalnya udah ada uang pensiun, terus segala macam. Dan kalau misalnya ada orang tua yang namanya juga orang tua, kalau pegang banyak uang, bisa negatif, karena tidak bisa mengelola, atau misalnya dimanfaatin orang, ada gitu. Ini ibu gak boleh pegang banyak uang nih, uangnya kita aja yang pegang, tapi kalau mereka boleh butuh, kita berikan. Kenapa? Karena ibu dimanfaatin orang. Ada tetangga manfaatin ibu kita, atau saudara manfaatin ibu kita, dan artinya gak bener lah. Atau temennya, teman yang dianggap sahabatnya, pokoknya dikit-dikit minjam, dikit-dikit ngambil, dan gak jelas dimanfaatin. Dan itu banyak. Tapi kalau benar-benar butuh dan seterusnya, kita gak kasih nafkah, durhaka kita. Durhaka. Jadi, kesimpulannya bahwa kalau orang tua gak mampu, gak punya penghasilan, dan anaknya punya kelapangan rezeki, maka menafkahi orang tua hukumnya wajib. Sebagaimana dijelaskan para ulama, diantaranya Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini. Itu hadirin. Jadi kita tuh kadang-kadang infak ke sana, infak ke sini, keluar pulau, keluar negeri, orang tua kita gak dilihat. Dengan alasan gak minta, kayaknya fine-fine aja, padahal orang tuanya tuh jaga, orang tuanya tuh malu, padahal punya butuh uang. Ini kita harus camkan. Lalu yang berikutnya, wal aqrabin. Lalu keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara yang punya hubungan darah itu perhatikan. Itu infak yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pahalanya dua hadirin. Yang pertama sedekah atau infak, yang kedua silah, silaturahim. Dapat dua pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun wa silah. Dapat pahala infak sedekah, dan yang kedua dapat pahala silaturahim, dan pahala silaturahim besar. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Pahala besar. Wal yatama, dan anak yatim, hadirin, anak yatim. Pentingnya kita berinfak ke anak yatim. Jangan lupa memberikan hal tersebut. Dan Nabi memberikan garansi kepada kita bahwa, kata Nabi, saya dan orang yang mengkafir anak yatim, kafil. Jadi bukan hanya kasih sekali-sekali, tapi benar-benar membackup anak yatim, mengkafir anak yatim, menafkahi anak yatim. Itu seperti ini, kata Nabi, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Seperti ini. Gak terpisahkan nanti. Di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Jelas, kita harus perhatian dengan mereka. Bantu orang-orang miskin yang gak punya, apalagi kondisi pandemi sekarang. Banyak orang yang jatuh miskin, hadirin. Nah, ini kesempatan kepada kita. Kesempatan kepada kita. Ini diantara seafdol-afdolnya infak. Kasih kepada fakir miskin. Ubni sabil. Dan orang yang sedang berada dalam perjalanan tadi keputus. Gak bisa pulang. Gak bisa beli tiket. atau enggak ada bekal dari kasih infak. Nah, baru terakhir, hadirin Allah muliakan, Allah menutup dengan konsep umum, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan atau kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Hadirin Allah muliakan, korelasi dengan ayat ini, korelasi dengan bab ini adalah apapun kebaikan, min khairin, ini umum, kebaikan apapun yang kalian berikan, yang kalian kasih, yang kalian lakukan, Allah Maha tahu. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian. Allah akan jaga kalian. Dan Allah akan balas sesuai dengan amalan itu dan keikhlasan kalian. Walaupun orang lain gak tahu. Walaupun gak ada yang ngeh. Jadi, di satu sisi ini semua pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Pokoknya apapun yang Allah lihat. Apa yang kalian lakukan, Allah lihat. Walaupun gak ada yang tahu. Karena sebagian Allah mengatakan, ini kan ayatnya tentang, awalnya kan tentang infak ya. Kita tahu dalam masalah infak, dalam masalah sedekah, hukum asalnya disembunyikan. Atau hukum asalnya disembunyikan lebih afdol, lebih berpahala daripada diperlihatkan. Itu hukum asal dalam berinfak dan bersedekah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah 271. Allah berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'immahi." Dan kalau kalian perlihatkan sedekah kalian, infak kalian, selama ikhlas maksudnya, fani'immahi, itu baik. Itu baik banget gitu, itu baik sekali. Gak ada masalah, selama ikhlas. Namun, wa in tukhfuha, wa tu'tuha al-fuqara. Dan jika kalian sembunyikan, kalian rahasiakan, dan kalian tetap berikan kepada orang-orang fakir tersebut, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayi'atikum. Dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, dari ayat ini banyak para ulama mengatakan bahwa hukum asalnya sedekah dan infak itu rahasia. Atau infak dan sedekah yang rahasia yang gak ada yang tahu, itu pahalanya lebih besar daripada kalau orang tahu. Walaupun boleh karena sama-sama ikhlas. Jadi memperlihatkan boleh, menyembunyikan boleh. Tapi jika sama-sama ikhlas. Yang gak boleh itu riya. Ngasih berharap dilihat dan dipuji. Itu hukumnya haram dan syirik. Syirik kecil. Dan fatal sekali. Tapi kalau sama-sama ikhlas, gak masalah. Tapi yang disembunyikan, yang dirahasiakan jauh lebih tinggi pahalanya. Jauh lebih tinggi pahalanya. Jadi, ketika kita kasih orang tua kita, dan ketika kita kasih kakak-kakak kita gak ada yang tahu, adik-adik kita gak ada yang tahu, oh itu pahalanya besar sekali. Itu yang paling afdol. Gak ada yang tahu, kita tetap kasih. Gak ada yang tahu kita kasih. Itu pahala-pahala. Ketika kita kasih kerabat, keluarga besar, gak ada yang tahu. Tapi kita tetap kasih. Walaupun gak ada yang tahu. Itu pahalanya besar. Kita kasih fakir miskin atau anak yatim. Ternyata tanpa semua orang itu kita punya punya anak-anak yang kita biayai, kita perhatikan, misalnya ada 5, tapi nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Oh, itu paling afdal. Paling afdal. Begitu juga dengan fakir miskin dan orang yang sedang safar dan terputus, lalu kita bantu yang terlunta-lunta, misal imigran yang bingung mau apa, udah kita udah tepat-tepat kita belikan tiket pesawat biar dia pulang, tapi nggak ada yang tahu, udah kita aja, itu pahalanya besar. Nah, hadirin Allah muliakan. Dan untuk memotivasi ke arah sana, agar kita dapat pahala sebesar-besarnya, hadirin, Allah mengatakan, wa man taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Dan apapun yang kalian berikan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Tenang aja, Allah Maha mengetahui. Jadi apa saja. Mau kasih ke orang tua, Allah tahu. Mau kasih ke kerabat, Allah tahu. Mau kasih ke anak yatim, Allah tahu. Mau kasih fakir miskin, Allah tahu. Mau kasih ke orang yang sedang terlantar, Allah tahu. Mau kasih ke semuanya, Allah tahu. Mau kasih siapa aja, Allah tahu. Ini kesempatan besar dan emas dan opsi yang sangat banyak bagi kita. Dan Allah tahu semuanya, tenang aja. Beda kalau aku kasih ke orang tua aja deh. Tapi kalau ke apa, tante dan om, aku enggak. Kenapa? Karena aku khawatir Allah enggak tahu. Mungkin bisa berpikir demikian. Tapi Allah Maha tahu. Enggak mungkin Allah enggak tahu. Allah Maha tahu. Jadi enggak ada alasan. Dan itu membuat kita tenang, nyaman. Allah tahu. Masya Allah. Walaupun enggak ada yang tahu, Allah tahu. Sekarang kan menyembunyikan infak sedekah enak. Kan tinggal modal gadget selesai. Mau orang mau transfer, nggak ada yang tahu. Kalau dulu mungkin harus datengin, ngasih. Sekarang benar-benar mudah sekali untuk menyembunyikan amal, sangat mudah. Sangat mudah. Bahkan apa? Tangan kanan ngasih, tangan kiri gak tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri gak tahu. Apa, sebagaimana dalam hadis 7, golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau sekarang di, apa, real loh. Gambaran, salah satu gambaran real. Kita tinggal transfer pakai tangan kanan, tangan kiri, kita kompetin belakang tuh bisa. Karena gak ada bedanya. Kalau pergi ke sana kan tangan kiri, oh ini mau pergi ke panti asuhan, saya tahu nih. Ini tiba-tiba lagi buka video apapun, langsung balik, apa langsung berubah diam-diam ke apa namanya ATM banking yang online, itu nggak bisa, nggak ada yang tahu. Jangan sebelah kita, tangan kiri kita bisa nggak tahu. Dan Allah tahu. Allah tahu. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mau kasih ke siapapun, Allah tahu. Mau infak barang apapun, Allah tahu. Gak usah khawatir. Gak usah ragu. Gak usah cemas. Oh, saya harus kasih barang yang besar biar kelihatan. Kalau kecil gak kelihatan. Oh, tenang. Mau besar kecil, Allah tahu. Walaupun manusia gak tahu. Manusia gak penting. Gak bisa ngasih apa-apa. Kasih pujian aja. Dan pujian gak ada gunanya juga. Justru bisa memotorakan kita. Bisa membuat kita gak ikhlas. Bisa membuat kita goyah. Bisa membuat kita riak. Bisa membuat kita sombong. Yang penting Allah. Ini hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Dari apapun yang kita kerjakan, gak usah khawatir. Allah tahu. Gak usah khawatir. Allah tahu. Akan berikan pahalanya. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Allah akan jaga kita. Jadi gak perlu kita umbar, gak perlu kita kasih itu, kecuali ada maslahat. Mau orang-orang kebetulan terlihat orang, gak ada yang lihat, Allah tahu. Bahkan kalau enggak terlihat itu jauh lebih afdol. Ini yang perlu kita acamkan. Dan pelajaran berikutnya, inilah penting atau pentingnya iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bagi orang-orang beriman itu dalam. Itu penyemangat, itu motor, itu bahan bakar. Lihat ayat ini, tidak ada janji tentang kekayaan, tidak ada janji tentang apapun. Allah hanya mengatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun kebaikan yang engkau lakukan dan berikan, Allah Maha tahu. Bagi orang beriman itu sudah sangat amat cukup untuk membuat ia beramal, karena Rabb-nya melihat dia, Rabb-nya menyaksikan, penciptanya memperhatikan. Bukankah itu sudah cukup bagi para pencinta untuk melakukan sesuatu? Orang yang jatuh cinta, dia gak peduli, kan yang penting yang dia cintai tahu, melihat. Itu udah segalanya. Fa'innallaha bihi alim. Sesungguhnya Rabb-mu yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki, yang menolongmu, yang bisa menyembuhkanmu ketika kamu sakit, yang bisa memberikan rezeki ketika kita gak punya uang, yang bisa mengangkat musibah dengan mudahnya minta ampun. Hanya bilang kun fayakun, semua berakhir. Yang bisa memberikan hidayah dan melembutkan hati pasangan kita, yang bisa membalak-balikan hati suami kita ketika suami kita keras, kasar, main tangan, pelit. Siapa yang bisa membolak-balikan hati suami kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa membolak-balikan hati istri kita, yang bisa melembutkan ketika kita diuji dengan istri yang belum ideal. Siapa yang bisa membolak-balikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan hidayah kepada orang tua kita yang udah sepuh, tapi masih mukallaf, masih berakal sehat dan sehat, tapi sudah sepuh, terus secara matematika susah, tapi siapa yang bisa kasih hidayah? Rabbul Alamin. Lalu siapa yang bisa memberikan kita husnul khatimah, yang menjaga keistiqomah kita sampai akhir hayat kita? Rabbul Alamin. Lalu siapa yang bisa memberikan nikmat kubur dan menjaga kita dari azab kubur? Rabbul Alamin. Siapa yang bisa menaungi kita pada hari kiamat? Pada saat matahari berada 1 mil di atas kepala kita, dan kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Dan siapa yang bisa menghisap kita dengan mudah? Hisaban yasira. Hisap yang mudah sekali. Rabbul Alamin. Sampai pada akhirnya siapa yang bisa masukkan kita ke surga? Rabbul Alamin. Dia melihat kita ketika kita beramal. Bukankah itu sudah cukup? Wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan. Cukuplah Allah yang menyaksikan. Cukuplah Allah yang melihat. Bukankah semua dari Dia Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagi orang-orang beriman, itu adalah motor penggerak yang terbesar. Dilihat oleh Rabbul Alamin, diketahui oleh Allah. Sehingga mereka semakin semangat, semakin berjuang, semakin berusaha. Karena mereka tahu mereka punya Rabb yang maha melihat mereka, yang maha mengetahui. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah tauhid asma wa sifat. Itulah pentingnya kita meyakini nama-nama dan sifat Allah. Bahwa Allah itu al-alim. Allah punya nama al-alim. Yang maha mengetahui. Maka Allah punya ilmu. Punya sifat ilmu. Punya ilmu tanpa batas. Itu yang kita baca dalam ayat kursi. Kenapa ayat kursi dibaca setiap hari? Kenapa ayat kursi kita baca setiap hari? Bukan satu, bukan dua. Kita baca setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu kita baca di zikir pagi. Dan kita baca di zikir petang. Dan ayat ini menjadi ayat terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Karena ayat itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan dalam ayat itu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan dialah Allah yang mengetahui seluruh apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan enggak ada yang bisa menguasai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang Allah izinkan dan Allah kehendaki. Enggak ada yang bisa. Oleh karena itu hadirin yang memuliakan, apapun yang kebaikan yang Anda kerjakan, Allah Maha mengetahui. Dan bagi kita cukup. Jika kita memang beriman kepada Allah. Kita akan semangat beramal soleh, semangat beribadah, semangat bertakarub. Karena kita yakin Rabb kita menyaksikan dan melihat dan mengetahui hal tersebut. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup untuk ayat ini. Semoga bermanfaat. Khususnya bagi yang berbicara. Semoga iman kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keyakinan kita bahwa Allah Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan itu membuat atau menjadi motor bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala, kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan. Saya berikan kesempatan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga beserta seluruh kaum muslimin diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, mana yang didahulukan nafkah wajib kepada istri dan anak atau kepada orang tua? Jazakallah khairan apa untuk penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang mana yang lebih didahulukan kepada istri, anak atau orang tua jika ini berkaitan dengan nafkah wajib? Jika berkaitan dengan nafkah wajib. Pertanyaan yang menarik. Uh, Kaidah usul fikih menyatakan al-jam'u aula min at-tarjin amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih dikedepankan, lebih dituntut dibanding memilih salah satu dalil. Dan yang memerintahkan kita untuk menafkahi istri, anak, dan orang tua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua didukung sama dalil, maka kerjakan semua. Dan memang harus dikerjakan semua jika orang tua tidak mampu. Tapi kalau orang tua mampu, kita tidak wajib menafkahi mereka. Makanya keterangan ulama tadi, jika orang tua nggak mampu, sekali lagi jika tidak mampu. Jadi kalau orang tua bisa, bahkan lebih kuat dari kita, kita tidak wajib menafkahi mereka. Maka fokus ke istri dan anak, kita tinggal kasih hadiah, kasih pemberian, dan seterusnya. Tapi kalau orang tua nggak mampu, berhak kita, atau harus kita nafkahkan, dan itu sebaik-baiknya berbakti. Dan kalau misalnya orang tua benar-benar nggak mampu, dan itu tadi, maka kita wajib menafkahi mereka. Dan di waktu yang sama kita punya istri, kita punya anak. Seringkali orang tuh goyah. Duh, banyak sekali, apalagi kondisi sekarang. Hadirin Allah muliakan. Camkan baik-baik bahwa yang mentakdirkan kondisi seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Siapa Allah? Al-Wahhab. Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki. Al-Wahhab yang Maha memberi. Tugas kita hanya berusaha. Nanti Allah kasih pertolongan dan Allah kasih rezeki kepada semua tanggungan kita tersebut. Jangan kebanyakan mikir. Karena istri kita, anak kita, orang tua kita yang gak mampu tersebut, semuanya adalah hamba Allah. Yang Allah jamin rezekinya. Kita hanya berusaha. Semuanya itu dijamin sama Allah. Makanya sebagian salah satu ulama klasik ketika ada orang yang mengeluhkan kepada beliau tentang anaknya banyak banget terus beban hidupnya berat. Anaknya banyak, misalnya anaknya 13 gitu. Aduh, anak saya 13, udah semua udah pada mau sekolah. Terus beliau hanya mengatakan, saya mau tanya kepada Anda. Ada tidak di antara anak-anak Anda yang rizkinya tidak dijamin oleh Allah? Maka orang itu pun bungkam. Semua kita rizkinya dijamin oleh Allah. Maka pikiran-pikiran gak bisa menafkahi itu dari syaitan. Tugas kita berusaha, nanti Allah bantu. Terakhir Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, innal ma'una ta'ti minallahi ala qadril mu'na. Sesungguhnya pertolongan Allah itu didatangkan atau diberikan dari sisi Allah kepada seorang hamba itu tergantung tanggung jawab hamba-hamba tersebut. Jadi tergantung tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawabnya besar, pertolongannya besar. Kalau yang jadi tanggung jawabnya banyak, pertolongannya banyak. Kalau yang tanggung jawabnya sedikit, pertolongannya sedikit. Sesuai dengan tanggung jawab. Jadi udah gak usah dipikirin. Yang penting kita perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak zikir, perkuat tawakal, lalu berusaha. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz seluruh kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, sejauh mana anak harus menafkahi kedua orang tua? Apakah hanya memenuhi kebutuhan primer saja atau termasuk lifestyle orang tua? misalnya keinginan beli mobil, jalan-jalan, dan lain-lain. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, jelas yang namanya nafkah adalah kebutuhan. Kalau bahasa kita kebutuhan primer, kebutuhan hidup. Adapun beli mobil, ini diperinci ya. Kalau bahasa kita kan mobil itu bisa masuk sekunder, bisa masuk primer gitu loh. Bisa masuk sekunder, bisa masuk primer. Bisa jadi hari ini, bisa jadi hari ini dengan pandemi, terus orang tua kita sepuh, dan orang tua kita, ada orang tua harus bolak-balik rumah sakit. Maka yang dia butuh mobil untuk kendaraan pribadi yang lebih safety. Karena kalau naik umum bahaya sekarang untuk orang tua. Dan kondisi pandemi sekarang, maka jadi kebutuhan primer. Jalan-jalan, nah itu jalan-jalan yang sekunder. Kalau jalan-jalan selama selama tidak haram, baik itu dari segi destinasi maupun dari segi yang dilakukan selama jalan-jalan tersebut, maka jika kita mampu, lalu kita sponsori dari awal sampai akhir, kita kasih akomodasi, maka itu pahala besar buat kita karena menyenangkan orang tua. Dan orang butuh jalan-jalan terkadang, asal jangan setiap ada jam berlebihan gitu ya. Jadi kalau selama semuanya halal, maka kalau kita fasilitasi itu pahala besar, tapi tidak masuk ke bab nafkah. Allah Ta'ala alam. Masuk ke kotak lain, tetap berbakti kepada orang, tapi bukan masuk ke bab nafkah, bab menyenangkan orang tua, membahagiakan orang, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kapan seorang anak perempuan dinyatakan wajib menafkahi kedua orang tuanya? Pada dasarnya perempuan tuh benar-benar difasilitasi loh oleh Allah dan Rasulnya. Di agama kita tuh perempuan itu tidak wajib memberikan nafkah dari kecil sampai tua, enggak. Secara umum demikian. Sebelum nikah maupun setelah nikah dan sampai pernikahan berakhir jika Allah takdirkan itu. Sebelum nikah dia dinafkahi oleh orang tua atau walinya. Kalau orang tua nggak ada, ayahnya nggak ada, lari ke wali yang lain, kakeknya, omnya dari pihak ayah, kakak laki-laki. Lalu begitu menikah suami, begitu terjadi perceraian atau suami meninggal, balik lagi ke ayah atau om atau kakek masih ada, atau kakak laki-laki atau anak laki-laki atau keponakan laki-laki dari pihak ayah. Jadi perempuan itu harus dilindungi, dibuat fokus dalam tugas-tugas besarnya sebagai perempuan, seperti mendidik anak dan seterusnya. Jadi itu yang jadi selama masih ada. Nah kalau misalnya pertanyaan itu jika kalau nggak ada siapa-siapa lagi, udah nggak ada siapapun, yang ada cuma kita dan orang tua kita, dan orang tua kita nggak mampu, maka kita wajib bantu orang tua kita. Kalau udah nggak ada siapapun atau ada, mereka lepas tangan. Tapi selama masih ada laki-laki di keluarga kita, maka mereka yang harus cover. Mereka yang harus cover. Dan kita, mereka pun juga harus meng-cover kita. Itu pada dasarnya. Jadi, tidak tepat ketika misalnya perempuan itu, mohon maaf misalnya menjanda atau jadi single, itu dia harus berjuang untuk kebutuhan hidupnya dan anaknya. Dia harus di cover sama laki-laki yang ada di keluarganya. Dia harus di cover sama laki-laki yang ada di keluarganya. Dan dia fokus untuk mempersiapkan diri, mencetak generasi, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Allah Ta'ala misalnya. Kemudian apabila seorang anak perempuan sudah mampu bekerja namun masih diberi nafkah oleh ayahnya, apakah nafkah tersebut boleh dipakai untuk mendanai ibadah kurban? Apakah sah ustaz kurbannya? Jazakallahu khairan ustaz. Jawabannya sah. Sah jika ikhlas dan seterusnya. Karena itu jadi uang kita. Jadi pemberian orang tua kita adalah uang kita. Dan ketika kita beli, itu sah. Jalan. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga, tim kajian serta seluruh kaum muslimin senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu yang bertanya. Ustaz, kedua orang tua saya sudah tidak mampu dan dinafkahi secara rutin oleh suami saya semampu suami saya. Namun terhadap orang tuanya sendiri, ibunya juga rutin. Namun tidak sebesar jumlahnya yang diberikan kepada orang tua saya karena ibunya masih memiliki pensiun dan rumah sendiri. Apakah kondisi seperti ini diperbolehkan Ustaz? Ini pun ibu suami tentunya tidak mengetahuinya bahwa suami menafkahi kedua orang tua saya untuk menjaga perasaan ibu dan keluarga besarnya. Mohon penjelasannya Ustaz Cukran. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, pertanyaan menarik sebagaimana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jazakallahu khairan. Yang pertama, bersyukurlah punya suami seperti itu. Bersyukurlah punya suami seperti itu. Bukan hanya menafkahi kita, tapi juga menafkahi orang tua kita. Dan jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kufur nikmat. Allah baik sekali memberikan suami kita atau memberikan suami seperti itu. Banyak bersyukur kepada Allah. Lalu banyak bersyukur kepada suami. Dan berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa-jasa beliau setelah kita bersyukur kepada Allah. Jadi yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah SWT sebagai dalam bersyukur. Dan yang kedua, berkhidmatlah kepada istri. Atau berkhidmatlah sebagai istri kepada suami. Karena langkah yang seperti itu. Dan ini bukan masalah punya penghasilan. Ada banyak suami punya penghasilan besar tapi gak ingat sama mertuanya. Jawabannya adalah ketika kita bicara nafkah, ini kan bicara nafkah ya, bicara kebutuhan. Maka kaidah nafkah itu tidak harus sama. Berbeda dengan hadiah di beberapa pihak. Kayak misalnya Nabi menyuruh orang tua untuk memberikan hadiah yang sama. Tapi bukan nafkah yang sama. Kalau hadiah harus sama. Sebagaimana hadis Nabi dan mungkin suatu saat kita bahas. Tapi nafkah enggak. Seperti ketika kita memberikan nafkah kepada 7 anak kita. Misalnya, kita punya anak 7. Yang satu kuliah. Yang satu SMA. Yang satu SMP. Yang satu SD. Terus yang satu TK. Terus sampai yang satu baru lahir 2 bulan yang lalu. Pertanyaan, apakah nafkahnya sama? Enggak, karena kebutuhan orang beda-beda. Tapi kalau kita mau kasih hadiah, maka semua tujuannya harus dapat hadiah yang sama. Tapi nafkah? Enggak. Nafkah tidak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sesuai dengan kebutuhan, dan kalau memang orang tua kita jauh lebih membutuhkan, dan seterusnya, yang primer ya, maka insya Allah gak masalah. Tapi kalau motifnya, karena suami kita ternyata lebih dekat sama mertua kita, dan itu banyak kasus seperti itu. Apalagi kalau dia trauma sama orang tuanya sendiri, dia merasa nggak pernah disentuh atau nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya, lalu dia dapatkan sosok ibu dari mertuanya, akhirnya dananya ke orang tuanya, ke orang tua kita misalnya atau ke mertuanya, maka kita ingat ibumu punya hak. Dan jangan karena ibuku lebih dianggap lebih baik, jadi ibu kamu diirit-iritkan, disiasat. Enggak, kasih juga sesuai dengan kebutuhan. Allah Ta'ala alam, misal ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf. Dan ingat, kita ada di bulan Syaban. Bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Maka manfaatkan. Dan mulai sekarang tambah kurva ibadah kita agar kita bisa langsung fastabiqul khairat yang maksimal di bulan Ramadan. Ingat, kita punya waktu gak banyak. Ini adalah ajang pemanasan sebelum Ramadan. Tambah ibadah kita, tambah zikir kita, bacaan Quran kita, tambah mulai, sehingga begitu masuk Ramadan kita sudah ada di peak, di level yang kita inginkan untuk bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di bulan Ramadan. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.